Baik, bismillah. Wa salatu wa salamu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran durusul lughah jilid yang ketiga. Dan ini satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa istiqomah mempelajari kitab durusul lughah. Jilid 1 telah dilewati, kemudian jilid 2 dilewati. Nah, sekarang kita masuk jilid yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus dan terus memberikan istiqomah bagi kita untuk semangat belajar kitab durusul lughah jilid yang ketiga ini. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan al-mansubatu minal asma. Isim-isim yang dibaca dengan nasab. Al-mansubatu minal asma, isim-isim yang dibaca dengan nasab, yaitu yang harokat akhirnya, tanda asalnya adalah fathah atau yang menggantikannya. Di sini ada 11 isim-isim yang dalam keadaan nasab. Yang pertama adalah isim inna. Yang pertama adalah ismu inna. Ismu inna adalah isim yang terletak setelah inna. Dia dibaca nasab, alamat nasabnya adalah fathah. Innallaha ghafurun. Isim inna. Lafzul jalalullah itu sebagai isim inna. Jadi isim inna adalah isim yang terletak setelah inna. Yang artinya sesungguhnya. Innallaha. Innallaha. Kalau di i'rab isim inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Innallaha lahu jalalah Allah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Ini yang pertama. Yang kedua adalah khobar kana. Khobar kana. Nah, sebagaimana kita ketahui, kana ada isim, ada khobar. Kalau isim kana sudah lewat dalam perbuatan marfu'at minal asma, dia marfu. Tapi kalau khobarnya, maka dia mansub. Kanat to'amu lazizan. Kanat to'amu lazizan. Sungguhnya makanan itu sangat lezat. Lazizan. Nah, lazizan ini adalah sebagai khobar kana. Bagaimana i'rabnya? Al-ahiman lazizan. Khobar kana. Nah, mansubun walamun nasbihi al-fatah zohiro ala akhiri. Kemudian yang ketiga, al-maf'ulubih. Yang ketiga adalah al-maf'ulubih, objek. Nah, bahasa kita adalah objek. Al-maf'ulubih itu adalah objek. Contoh, fahimtud darsa. Fahimtud darsa. Saya memahami pelajaran. Fahimtud darsa. Saya memahami pelajaran. Nah, ad-darsa ini objek. Maf'ulun bih. Nah, dia mansub. Wa alamatu nasbihi adalah al-fatah az-zahiru ala akhiri. Kemudian yang keempat, maf'ulun fih. Maf'ulun fih adalah keterangan zaman atau keterangan waktu atau keterangan tempat. Ini maf'ulun fi. Maf'ulun fi adalah keterangan waktu atau keterangan tempat. Maf'ulun fi, keterangan waktu atau keterangan tempat. Atau disilahkan dengan nama lain, dzaraf zaman atau dzaraf makan. Contoh, safaro abi lailan. Ayahku pergi lailan. Di malam hari. Nah, ini dzaraf zaman atau dzaraf makan nih, lailan. Nah, Bu Saima. Dzaraf zaman, keterangan waktu. Saya, ayahku pergi lailan. Nah, keterangan waktu dalam bahasa Arab atau maf'ul fih itu mansub. Walam nasbi al-fathah az-zahiru al-akhiri. Contoh yang berikutnya, jalasal mudarrisu indal mudir. Guru duduk di samping kepala sekolah. Indah. Ini dzaraf zaman atau dzaraf makan ya. Ya, alah Abu Fauzan. Nah, dzaraf makan tempat inda di samping. Jadi bisa dua kemungkinan, bisa keterangan waktu lailan atau keterangan tempat. Nah, semuanya mansub, keterangan waktu lailan mansub alamat nasbi al-fathah. Inda itu juga sama mansub alamat nasbi al-fathah. Al-maf'ulu li ajli. Al-maf'ul li ajli adalah isim yang menunjukkan tujuan dari suatu perbuatan. Al-maf'ul li ajli adalah isim yang disebutkan untuk menunjukkan tujuan dari suatu perbuatan. Tujuannya apa dia melakukan itu? Misalkan ataitul mahat talaban lil ilmi. Saya mendatangi pondok, tujuannya apa? Talaban lil ilmi, mencari ilmu. Atau contohnya di sini ma kharajtu minal bait khaufan minal harb. Aku tidak keluar dari rumah. Ini tetap di rumah aja, enggak keluar dari rumah. Alasannya kenapa? Kok dia siang-siang enggak keluar dari rumah? Khaufan, karena takut minal harb, dari cuaca panas. Karena takut dari cuaca panas. Berarti tujuan dia kenapa tidak keluar dari rumah? Khaufan, dalam rangka atau dikarenakan takut dari cuaca yang panas. Nah, khaufan dia maf'ul li ajli. Dan nanti ini keterangan-keterangan syarat-syaratnya, hukum-hukumnya nanti akan dijelaskan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Ini secara global dulu, makanya diletakkan di pembahasan di dars yang awal. Karena nanti secara detailnya, hukum-hukumnya, syarat-syaratnya akan dijelaskan pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Sehingga ini hanya ringkasan. Nomor 6 adalah maf'ul ma'ah. Yaitu adalah isim yang disebutkan untuk menunjukkan melakukan pekerjaan yang sama dengan fi'il sebelumnya. Contohnya safartu wa bilal. Saya safar bersamaan dengan Bilal. Ini menunjukkan Bilal itu bersamaan safarnya dengan saya. Ini nama maf'ul ma'ah. Dan nanti akan ada keterangan lebih detailnya pada bab-bab yang berikutnya. Ini hanya sekedar pengenalan. Nomor 7, al-maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, isim yang disebutkan untuk menunjukkan taukid, penekanan atau menunjukkan bentuk dari suatu perbuatan. Nah, ini juga nanti ada detailnya pada bab-bab berikutnya. Yaqra'u hamidun qira'atan jayyidatan. Hamid membaca. Qira'atan, bagaimana cara bacanya? Qira'atan jayyidatan. Bacaan yang bagus. Qira'atan jayyidatan. Bacaan yang bagus. Maf'ul mutlaknya adalah kalimat qira'atan. Qira'atan maf'ul mutlak. Jayyidatannya apa ini? Ada yang tahu? Bukan. Bacaan yang bagus. Berarti disifati. Apa di bahasa Arabnya? Sifat. Na'at. Nah iya. Jayyidatan na'atnya. Jadi maf'ul mutlaknya qira'ah. Bacaan yang bagus. Kemudian yang ke-8, al-hal. Nah, ini juga udah lewat dalam pembahasan ajrumiyah. Al-hal adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan. Nah, jadi yusolli qa'idan. Kakekku jadi, kakekku yusolli. Salat. Nah, salatnya dalam keadaan apa? Udah syebeh ini, udah kakek-kakek. Qa'idan dalam keadaan duduk. Karena udah tua, uzur. Sholat dalam keadaan duduk. Nah, qa'idan ini namanya hal. Menjelaskan keterangan dari kakek itu. Jadi kakekku sholat dalam keadaan duduk. Nomor 9, at-tamyiz. Tamyiz yang sudah lewat juga dalam bahasa Najrumiyah. Yaitulah isim yang disebutkan untuk menyempurnakan jumlah yang masih samar. Atau isim yang masih samar. Nah, kalau anda perhatikan, ana akbaru minka. Saya lebih besar darimu. Lebih besar darimu apanya nih? Badannya kah? Apakah? Ternyata sini sinan. Lebih besar darimu umurnya. Maksudnya lebih besar ini lebih tua. Darimu apanya? Sinan, umurnya. Sin adalah umur. Saya lebih besar darimu. Apakah badannya atau umurnya? Nah, ternyata lebih besar umurnya. Nah, sinan ini tamyiz. Untuk menjelaskan jumlah ana akbaru minka yang masih samar. Nah, ini juga nanti ada keterangan detailnya pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Nomor 10, al-mustasna. Isim yang dikecualikan. Nah, udah lewat juga dalam bahasa Najrumiyah. Al-mustasna adalah isim yang dikecualikan. Yang ada tiga rukun. Ada mustasna minhu, ada adatul istisna, ada mustasna. Nah, ini. Ya, murojaah Pak Haji. Mustasnanya mana? Pada jumlah hadarat tullab kulluhum illa hamidan, yang dikecualikan. Hamidan, hamidan yang dikecualikan namanya mustasna. Dan dia mansub. Wa lam nasdi al-fathah az-zahiro. Al-mustasna minhu, al-mustasna minhu yang tidak dikecualikan. Ya, mana Pak Haji? Hadaratullah kulluhum ya tulab. Nah, tulab ini namanya mustasna yang tidak dikecualikan. Poin yang ketiga, ada tul istisna, isim yang menunjukkan makna pengecualian. Apa huruf atau isim? Kalau sini huruf. Huruf yang menunjukkan makna pengecualian. Huruf apakah itu? Ya Pak Herman coba dibantu. Huruf menunjukkan kecuali. Illa, nah, ya. Illa ini namanya ada tulisnya. Tiga komponen yang harus ada. Mustasna minhu, illanya ada tulis istisna, tulab mustasna minhu, hamidat dia adalah mustasnanya. Nah, ini sahihnya adalah mustasna mansub walamun nasbi al-fathah az-zahira ala akhiri. Nomor 11, al-munada. Nah, ini udah lewat, yaitu kata yang dipanggil. Yang tentunya didahului dengan huruf nida, ya Abdullah. Ya Abdullah. Nah, ini rincian ringkas dari mansubatu minal asma yang nanti akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya. Kemudian ringkasan berikutnya tentang al-majrurat. Al-majrurat. Isim-isim yang dibaca dengan majrur. Isim-isim yang dibaca dengan al-majrur. Yang pertama al-mudhofu ilaih. Yang pertama adalah mudhof ilaih. Contoh al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'an kitab Allah. Nah, mana mudhof, mana mudhof ilaihnya? Al-akh iman. Kitabullahi. Nah, kitabullahi. Kitab lafzul jalal Allah mudhof ilaih. Dan sudah lewat juga mudhof ilaih ini memiliki tiga makna. Memiliki tiga makna. Bisa maknanya adalah makna kepemilikan, makna lam, mudhof ilaih, makna lidofa, yang artinya milik. Qolamu, qolamu Zaidin. Nah, qolamu Zaidin mudhof ilaih. Maknanya apa? Qolam milik Zaid. Nah, ini qolam, pulpen, pena milik Zaid. Berarti ini idofah bimakna lam, bimakna kepemilikan. Bimakna kepemilikan. Ada empat sebenarnya, kita sebutkan ya. Kemudian yang kedua, idofah maknanya adalah min, dari. Nah, maknanya dari. Nah, contohnya adalah khotamu, khotam cincin, hadidin. Khotamu hadidin, cincin milik besi atau dari besi? Dari, ya. Terima kasih, cincin dari besi. Nah, berarti sini kayak ada makna min, khotam min. Nah, ini makna min. Khotamu hadir di cincin dari. Dari apa? Dari besi. Yang ketiga adalah makna fi. Di dalam. Nah, di dalam. Contohnya azabul qabri. Nah, ini. Cocok nggak azabul qabri? Azab untuk kubur? Salah. Kalau maknanya milik kubur? Salah. Atau azab dari kubur? Salah. Azab dari Allah. Terus azabul qabri apa? Azabun fil qabri. Azab di dalam kubur. Nah, azabul qabri. Bagaimana azabun nar? Azabun nar maknanya bukan azab milik neraka, bukan. Bukan azab dari neraka, bukan. Tapi azab dari Allah SWT. Sehingga azabun nar maknanya apa? Azab finnar, azab dalam neraka. Sebagian para ulama memasukkan satu lagi makna dari idofah. Gak apa-apa, kita sebutkan aja. Bimakna kaf seperti. Nah, contohnya adalah, kayak contohnya. Lu'lu' air mata seperti mutiara. Lu'lu' damah itu adalah air mata bukan dari mutiara, salah. Air mata milik mutiara salah juga. Air mata manusia ya maksudnya. Air mata di dalam mutiara bukan juga. Maknanya air mata mutiara maksudnya apa? Air mata yang seperti mutiara. Kan air mata kecil-kecil, warna putih. Air mata yang seperti mutiara. Lu'lu'ud damah itu air mata mutiara. Maksudnya apa air mata mutiara? Air mata yang kecil-kecil seperti mutiara. Ini maknanya kaf. Nah, ini ada 4 makna ya. Bisa mudah bilai maknanya lam, bisa mudah bilai maknanya min, bisa mudah bilai maknanya fi di dalam, bisa mudah bilai maknanya kaf. Seperti mana kaf? Lu'lu'ud damah. Air mata mutiara maksudnya adalah air mata seperti mutiara. Oke, ini kecil-kecil dan berwarna putih. Lu'lu'ud damah, air mata mutiara. Nah, itu air mata seperti mutiara. Bukan makna lab, bukan makna min, bukan makna fi. Nah, misalkan ada kalimat babu khosabin. Khosabin itu kayu. Pintu kayu. Nah, mudah bilainya mana lam, mana min, atau mana fi, atau mana kaf nih? Min. Babu khosabin, pintu kayu. Hanya pintu dari kayu, bukan pintu milik kayu, bukan pintu dalam kayu, bukan. Demikian juga misalnya ada kalimat, baitu Zaidin. Nah, baitu Zaidin. Mananya apa nih, Abu Syaimah? Milik lam. Rumah milik Z. Rumah Z. Ya, terkandung mana rumah milik Z. Nah ini. Bisa 4 mana ini. Bisa mana milik, bisa mana dari, bisa mana di dalam, bisa mana kaf. Tapi yang makna kaf ini jarang. Ya, contohnya seperti ini. Air mata mutiara. Maksudnya adalah air mata yang kecil-kecil seperti mutiara. Kan putih seperti mutiara. Nah ini. Putih bening seperti mutiara. Kemudian yang kedua adalah masbuk biharfi jar, didahului dengan huruf jar. At-tulabu fil fasli. At-tulabu fil fasli. At-tulabu fil fasli. Huruf jar ada banyak ya. Siapa yang bisa menyebutkan 5 saja dari macam-macam huruf jar? Ya, siapa yang ingat? Ya, ala Fauzan, silakan. Min. Wa'ala. Wafi. Walkah, walam. Nah ini. Dan huruf jar itu ada yang bisa masuk ke domir, ada huruf jar yang nggak bisa masuk ke domir. Nah, jadi huruf jar ada 2 macam. Kita ringkas saja ya. Namanya huruf jar. Huruf jar. Mustarok. Ada huruf jar khos. Kalau huruf jar yang mustarok itu bisa masuk ke domir. Isim zahir bisa, domir bisa. Ini mustarok. Domir bisa, zahir bisa. Bisa ikut ke dua-duanya. Contohnya min. Nah, min ini bisa masuk ke dua-duanya. Min Zaidin bisa. Minhu, domir. Tetapi ada isim isyarah yang khos, hanya masuk ke domir saja. La domir, nggak boleh domir. Seperti kaf, Muhammadun ka Zaidin. Muhammad seperti Zaid, mirip misalnya. Muhammad bukannya mirip dengan Zaid. Muhammadun ka Zaidin. Tapi nggak bisa Muhammadun kahu, nggak bisa kahu, kok kahu? Nggak bisa. Jadi dia namanya tadi. Dia adalah majrur tapi yang khosun. Yang khos. Misalkan ada huruf jar fi. Nah, fi ini masuknya mustarok atau khosun. Fi. Ya. Pak Herman, fi. Bisa nggak diganti domir? Fi Zaidin. Bisa nggak lah fihi? Fi Zaidin. Fihi. Bisa enggak? Bisa. Berarti dia masuknya mustarok bihi. Huruf jar berikutnya adalah rubba. Rubba ini huruf jar. Nah, rubba. Rubba rojulin. Bisa rubba rojulin. Tapi bisa enggak rubbahu? Nah, bisa enggak Pak Haji? Rubba. Enggak bisa. Enggak bisa. Berarti dia masuknya khos atau mustarok. Mustarok. Nah, ini. Jadi huruf jar itu ada dua macam. Ada yang bisa zohir domir, ada juga yang hanya khusus zohir. Atawabi tabi huwal ismil mustarok lima qoblahu fi irobihi mutlakon. Yaitu adalah tabi yang mengikuti isim mustarok. Isim mustarok. Isim yang mustarok. Mustarok itu adalah yang mengikuti apa yang sebelumnya. Dari segi irobnya. Secara mutlak. Wahuwa ala arba'atu anwa. Maka dia ada empat macam. Ana'at, tawqit, atof, dan badal. Ada empat macam. Saya sebutkan dua aja dulu untuk hari ini. Wa ilaikal amsilah. Dan atasmu contoh. Kita sebutkan na'at dan tawqit. Yang pertama na'at. Ya udah lewat, itu adalah sifat. Contohnya na'at yang marfu. Aha dorol tolibu al-jadid. Apakah telah hadir pelajar yang baru? Aha doro tolibu al-jadid. Nah, mana na'at pada jumlah aha doro at-tolibu al-jadid? Nah, ya, alah iman. Na'atnya al-jadid. Ya. Man'utnya at-tolib. Aha doro apakah datang pelajar yang baru? Aha doro tolibu al-jadid. Apakah datang pelajar yang baru? At-tolibu al-jadid. Mansub yatlubul mudir at-talibal jadid. Ya, Abdulaziz, mana man'ut, mana na'atnya? Al-jadid. Na'atnya apa? Al-jadid. Man'utnya at-talib. Kepala sekolah meminta kepada pelajar yang baru. Hadza daftarut talibi al-jadidi. Ya, Bana Abu Saimah, mana na'atnya? Al-jadidi. Nah, al-jadidi. Dan dalam bahasa Arab, na'at itu ada fungsinya. Nah, banyak fungsinya. Nah, kita sebutkan ada tiga fungsi dari na'at. Ya. Fungsi na'at. Yang pertama adalah li ta'rif. Untuk menjelaskan. Li ta'udih. Fungsi na'at. Yang pertama untuk menjelaskan. Nah, talib pelajar. Talibu al-jadid, pelajar baru. Menjelaskan atau libul jadid atau bahasanya taudih, untuk menjelaskan. Di taudih. Pelajar-pelajar ada banyak nih, ada pelajar lama, ada pelajar baru, maka dikasih taudih al-jadid. Atau untuk nama tempat. Atau asal daerah. Asal daerah seorang. Zaidun al-Maidani. Zaidun al-Maidani. Ini al-Maidani itu na'at. Zaid Z, banyak di pondok ini namanya Z. Z mana? Al-Maidani. Oh, Z dari Medan. Nah, itu namanya apa? Na'at fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan kata sebelumnya. Al-Maidani. Pak Herman, mana? Al-Mundu'i. Ya. Al-Mundu'i. Ya. Atau dari mana? Dari Mundu. Al-Mundu'i. Misalkan, contoh. Nah, ini untuk menjelaskan apa? Keterangan, menjelaskan. Yang kedua, untuk pujian. Namanya pujian itu adalah madh bahasa Arabnya. Ini bahasa Arab taudih. Yang ini lil madh, pujian. Al Karim, Zaidun Al Karim. Zaid yang mulia, yang Karim itu dermawan karena dia suka memberi, membantu, memberi. Zaidun Al Karim untuk pujian. Dan ini yang berlangsung pada semua na'at pada lafaz Allah. Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini untuk apa tujuannya? Ada na'at bagi lafaz Allah untuk pujian. Yang Maha Penyayang, Yang Maha Pengasih. Yang ketiga, tujuan dari na'at adalah untuk mencela. Lizam, mencela. Mencela. Zaidun Al-Bakhil. Zaidun Al-Bakhil. Zaidun Al-Bakhil. Untuk mencela. Bakhil itu pikir. Atau a'udzubillah minasyaitonirrajim. Setan yang terkutuk. Nah, untuk mencela. Ini tiga tujuan. Nah, sehingga untuk PR, biar ada PR ya. Cari contoh di Al-Quran, contoh na'at. Di Al-Quran, contoh na'at bebas untuk madah, untuk taudih, atau untuk zam. Taukid yang terakhir, taukid untuk keterangan penekanan. Hadaratullabu kulluhum. Datang pelajar semuanya. Datang pelajar semuanya. Kulluhum ini taukid. Qala li hadzal mudir nafsuhu. Datang berkata kepadaku kepala sekolah nafsuhu. Taukidnya adalah nafsu. Kepala sekolah sendirinya, bukan yang lain. Yang mansub saat sa'altu tullaba kullahum. Saya bertanya pada pelajar seluruhnya. Sa'altul mudira nafsahu. Saya bertanya kepada mudir nafsahu sendirinya. Salam tu ala tullab kullihim. Kullihim ini taukidnya, penekanan. Salam tu alal mudir nafsihi. Nah, ini juga nanti ada keterangan tersendiri tentang taukid pada pertemuan akan datang. Saya mungkin sampai sini aja. Jadi PR-nya, biar ikhwah-ikhwah semangat untuk memurojaah, cari contoh na'at, contoh sifat di dalam Al-Quran. Minimal lima ya. Cari contoh. Tadi udah contohkan tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Udah dapat satu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, Ar-Rajim. Cari contohnya. Baik, sampai sini aja. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.